Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan membaca hadis. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan dari tilawatul Quran wa hamalatu yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Dan kita masih pada bab yang pertama, yaitu terkait keutamaan tilawatul Quran. Dan terakhir kita telah membaca hadis yang datang dari sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis yang menerangkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan sebab Al-Quran. Ketika mereka mau mempelajari, mau mengamalkannya, dan Allah merendahkan, menghinakan kaum yang lain dengan sebab Al-Quran. Yaitu ketika mereka menjauhi Al-Quran, ketika mereka tidak mau mengambil petunjuk dari Al-Quranul Karim. Kemudian selanjutnya, qala rahimahullahu an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an Uday bin Ujlan nama beliau radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Qur'anul Karim. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashhabi. Karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat sebagai syafi'an, pemberi syafaat kepada orang-orang yang mana mereka adalah orang-orang yang membaca Al-Qur'an di dunianya. Mereka-mereka yang dahulunya mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini adalah penggalan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Kelengkapannya, telah Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Nabi melanjutkan sabdanya, iqra'u az-zahrawain, bacalah oleh kalian surah Zahrawain, yaitu Al-Baqarah wa surah Ali Imran, itu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah, karena kedua surah ini akan datang pada hari kiamat. Ka'annahuma ghamamatan aw ghayayatan, datang pada hari kiamat seakan-akan seperti awan, kelompok atau sekumpulan awan. Aw ka'annahuma firqani min tayrin sawaf, atau seperti dua kelompok rombongan burung yang bersof-sof, yang mana kedua surah tersebut datang pada hari kiamat. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, tuhajani an ashabihima, yang mana keduanya akan datang membela orang-orang yang dahulu membacanya, mengamalkannya, menghafalkannya. Iqra'u surat al-Baqarah. Kelanjutan hadisnya, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, bacalah surah Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah. Karena seorang yang membaca, menghafalkan surah Al-Baqarah, padanya ada barakah. Wa tarkaha hasrah. Dan ketika seorang meninggalkannya, tidak mau membaca surah Al-Baqarah, padanya ada kerugian. La yastati'uha al-batalah, yang mana pada para tukang sihir tidak mampu melawan, tidak mampu menyihir orang-orang yang membaca surah Al-Baqarah. Ini kelengkapan hadis Abi Umam Al-Bahili yang disebutkan di dalam Sahih Muslim rahimahullah. Ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini menjelaskan keutamaan seorang membaca Al-Qur'anul Karim dan menjelaskan bahwasanya Al-Qur'anul Karim merupakan hujjatun laka au hujjatun alaik. Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat, imma sebagai pembela atasmu, untukmu, atau bisa jadi Al-Quran datang sebagai hujjah atasmu. Ketika seorang membaca Al-Quran di dunianya, maka Al-Quran datang pada yaumul kiamah sebagai pembela baginya. Sebagaimana dalam hadis yang lain Nabi menyatakan, yu'ta bil Quran yaumul kiamah wa ahli, akan didatangkan pada hari kiamat Al-Quran dan orang-orang yang dahulu membacanya. Wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bihi, orang-orang yang dahulu membaca Al-Qur'anul Karim dan orang-orang yang dia itu adalah mengamalkan Al-Qur'an di dunianya akan didatangkan pada hari kiamat. Nah, sehingga yang dimaksud dengan sabda Nabi alaihi salatu wasalam li ashabihi adalah orang-orang yang membaca dan orang-orang yang mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Naam. Ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dari hadis ini menunjukkan, mendorong kita untuk memiliki perhatian yang lebih dengan bacaan Al-Qur'anul Karim. Terkhusus di bulan yang mubarak ini, bulan Ramadan, sepantasnya seorang insan, seorang mukmin memiliki perhatian yang lebih daripada bulan-bulan yang lainnya. Memiliki target untuk membaca Al-Qur'anul Karim untuk memiliki target menghatamkan Al-Quranul Karim sekian kali khatam di dalam satu bulan. Dia rencanakan, dia targetkan untuk menghatamkan Al-Quran sepekan sekali. Atau yang semisalnya. Sebagaimana hal ini pula merupakan kebiasaan salaf kita rahimahumullah, sebagaimana yang akan kita pelajari pula di dalam kitab ini, yang mana beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan contoh-contoh dari salaf kita yang mana mereka bisa menghatamkan Al-Quranul Karim sekian hari, sekian pekan. Nah, ada di antara mereka yang menyelesaikannya dalam satu pekan sekali. Ada di antara mereka yang menyelesaikan Al-Quran dalam waktu 3 hari sekali. Ada pula di antara mereka yang menyelesaikan Al-Quran dalam 1 hari sekali. Ada pula di antara mereka yang menyelesaikan Al-Quran dalam 1 harinya 2 kali. Dan yang semisalnya, ini contoh dari salaf rahimahumullah. Naam. Yang mana Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang lain juga menjelaskan keutamaan orang-orang yang memperbanyak tilawatul Quran, bahwasanya setiap hurufnya dia akan mendapatkan 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. Yang mana hadis ini insyaallah akan kita baca pada hadis yang setelahnya. Naam. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang lain. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dari Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La hasada illa fitnatain." Tidak boleh hasad kecuali kepada 2 golongan manusia. Rajulun atahu Allahul Qur'ana. Yang pertama adalah kepada seorang yang Allah berikan kepadanya Al-Qur'an. Dia memiliki hafalan Al-Qur'an. Dia bisa membaca Al-Qur'an dengan baik. Wa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Kemudian dia terapkan Al-Quran tadi di siang hari, demikian pula di malam harinya. Dia amalkan Al-Quran, hafalan yang telah dia hafal, dia amalkan di siang hari, demikian pula malam harinya. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ. Jenis manusia yang kedua adalah orang yang Allah berikan dia harta, yang dengannya dia berinfak di jalan Allah. Dia berinfak ana al-laili wa ana an-nahar. Dia infakkan harta yang dia miliki di malam hari dan di siang hari. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa qala rahimallahu waruwainahu aidan min riwayati Abdullah bin Mas'ud. Dan kami pula meriwayatkan dari riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan lafaz yang berbeda. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad kepada selain kepada 2 golongan manusia. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Yang pertama adalah orang yang Allah berikan kepadanya harta, yang mana hartanya dia habiskan dalam perkara al-haq, dalam perkara kebenaran. Dia gunakan hartanya fisabilillah, untuk jihad di jalan Allah. Dia gunakan hartanya untuk dakwah ilallah. Wa rajulun atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Jenis golongan yang kedua adalah yang Allah berikan kepadanya hikmah. Hikmah yang dimaksud adalah setiap ilmu yang menyelamatkan dia dari kebodohan, yakni Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Allah berikan kepadanya ilmu agama. Allah berikan kepadanya ilmu berupa Al-Quran dan sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang dengannya dia mengamalkan ilmu tadi dan yang dengannya dia mengajarkan ilmu tersebut. Naam. Ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-hasad maknanya adalah at-tamanni, berangan-angan, tamanni zawalin ni'mah an ghairi. Hasad maknanya adalah menginginkan dan berangan-angan nikmat yang ada pada diri saudaranya itu hilang. Ini makna al-hasad. Adapun yang dimaksud dalam hadis ini, hasad yang diperbolehkan adalah al-ghibtah. Adapun ghibtah adalah tamanni misliha. Dia menginginkan sesuatu yang sama dengan orang lain. Min ghairi zawaliha, tanpa ada rasa keinginan nikmat tadi hilang dari diri saudaranya. Nah, sehingga yang dimaksud dalam hadis ini adalah al-ghibtah. Adapun al-hasad, semuanya haram. Tidak ada hasad yang diperbolehkan. Nah, al-hasad adalah perkara yang haram. Adapun ghibtah, seorang iri, ingin memiliki sesuatu yang dimiliki oleh saudaranya dalam perkara kebaikan tentunya, maka ini adalah perkara yang mahmudah, perkara yang terpuji dan dicintai di dalam agama Islam ini. Sehingga al-murad yang dimaukan dalam sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la hasada illa fithnatain ay la ghibtata mahmudah. Tidak ada hasad maknanya adalah tidak ada ghibtah, tidak ada rasa iri yang terpuji kecuali kepada jenis manusia, kecuali kepada dua jenis manusia, yaitu orang yang Allah berikan kepadanya harta yang dengannya dia berinfak di jalan Allah. Yang kedua adalah orang yang Allah berikan kepadanya ilmu agama, yang dengannya dia beramal, yang dengannya dia mengajarkan manusia. Naam. Ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini memberikan faedah bahwasanya seorang insan dalam perkara agama, dalam perkara ibadah, semestinya dia melihat orang yang ada di atasnya. Ketika dia belajar ilmu agama, dia harus faham dan mengerti bahwasanya di atas dia ada orang yang lebih alim darinya. Ketika dia berinfak, mengeluarkan hartanya, dia harus tahu dan mengetahui bahwasanya di luar sana masih ada orang-orang yang lebih dermawan daripada dirinya. Sehingga dengan itu akan mendorong dia tawadhu, rendah hati, tidak merendahkan manusia yang lainnya. Akan mendorong dia untuk memiliki semangat untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak seperti orang-orang yang menginginkan harta yang semisal dengan hartanya Qarun, yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Qasas. Orang-orang yang yuridu dunya, yuriduna dunya, orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, mereka mengatakan, duhai kiranya kami memiliki harta seperti hartanya Qarun. Nah, mereka berangan-angan memiliki harta seperti hartanya Qarun adalah untuk bersenang-senang semata, bukan untuk meningkatkan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga seorang ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau dalam perkara-perkara agama, semestinya dia melihat kepada orang yang di atasnya. Ada di sana orang yang lebih alim, orang yang lebih giat di dalam beribadah kepada Allah daripada dirinya. Adapun dalam perkara duniawiyah, seorang semestinya melihat kepada orang yang di bawahnya. ketika dia mendapatkan musibah, musibah demi musibah, maka sepantasnya dia melihat kepada orang yang di bawahnya, agar dia bisa bersabar. Demikian pula agar dia bisa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan dan bersabda, lihatlah orang-orang yang ada di bawah kalian dan janganlah kalian melihat orang-orang yang ada di atas kalian. Yaitu ketika kalian mendapatkan musibah-musibah, pantasnya kalian melihat kepada orang yang di bawah kalian. Nah, sehingga inilah perbedaan. Dalam perkara duniawiyah, yang kita lihat adalah orang yang ada di bawah kita, agar kita bisa bersabar ketika mendapatkan musibah. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam perkara ibadah, agama, yang kita lihat adalah orang-orang yang ada di atas kita, agar kita semakin semangat di dalam meningkatkan peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala rahimahullah wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf saja di dalam kitabullah, Al-Qur'anul Karim, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Al-huruf, al-harf di dalam bahasa Arab, terkadang yang dimaksud huruf di sini adalah jumlah al-mufidah. Dan juga terkadang yang dimaksud dengan al-harf, huruf, adalah dengan al-kalimah, kata. Terkadang pula yang dimaksud al-huruf adalah al-huruf al-hija'i, huruf hija'iyah. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan di sini, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf saja di dalam Al-Qur'anul Karim, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Dan satu kebaikan tadi akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. Lalu apa yang dimaksud huruf di sini? Apakah yang dimaksud jumlah al-mufidah, atau yang dimaksud adalah al-kalimah, atau al-huruf al-hija'i? Maka Nabi alaihi salatu wasallam melanjutkan, la aqulu alif lam mim harf. Tidaklah aku katakan alif lam mim adalah satu huruf. Karena bisa jadi yang dipahami oleh sahabat satu huruf itu adalah al-kalimah. Namun di sini Nabi menyatakan, tidaklah aku maksudkan satu huruf itu atau alif lam mim adalah satu huruf. Bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Namun alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Sehingga yang kita pahami bahwasanya huruf yang dimaksud di sini adalah huruf hija'i, yaitu huruf hija'iyah. Nah, setiap dia membaca ayat alif lam mim, maka dia telah membaca 3 huruf. Berarti dia telah mendapatkan 3 kebaikan. Dan setiap satu huruf tadi, setiap satu kebaikan tadi dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Nah, ini ketika seorang membaca lafaz alif lam mim. Lalu bagaimana ketika seorang insan, seorang mukmin melanjutkan bacaannya? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin dan seterusnya. Tentunya banyak huruf yang dia baca, banyak kebaikan yang dia dapatkan, dan banyak pula kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan untuknya. Naam. Ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rawahu hadis, rawahu Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah wa qala hadithun hasanun sahih. Beliau menyatakan hadith ini adalah hadith yang hasanun sahih. Naam, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadith ini antara faidah yang dapat kita ambil menunjukkan keutamaan tilawatul Quran, juga menunjukkan al-has, dorongan dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita membaca Al-Qur'anul Karim. Karena setiap orang membaca satu huruf saja, huruf hijaiyah yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, dia baca, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Nah, dan tidak mungkin seorang membaca Al-Qur'an hanya mencukupkan satu huruf saja. Pasti dia membaca sekian ayat, sekian surah, menunjukkan banyaknya kebaikan yang akan dia raih. Naam. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sangat rugi seorang yang meninggal dunia dalam keadaan timbangan amalan kebaikannya lebih ringan daripada timbangan kejelekannya. Dalam keadaan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah luas. Dijelaskan di sini, setiap huruf akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Juga Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan saja, maka Allah Azza wa Jalla akan melipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayat yang lain, Man ja'a bil hasanati falahu khairu minha. Barang siapa yang dia melakukan kebaikan, maka Allah akan balas dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia kerjakan. Sebaliknya, wa man ja'a bisayyi'ati fala yujzal ladzina 'amilus sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. Sebaliknya, ketika mereka melakukan kejelekan, Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah membalas kejelekan mereka kecuali sesuai dengan kadar kejelekan dan dosa yang mereka kerjakan. Sehingga rugi orang yang meninggal dunia dalam keadaan timbangan amalannya lebih ringan daripada amalan-amalan kejelekannya. Dalam keadaan agama Islam ini mudah. Seorang mengerjakan satu amalan, Allah subhanahu wa ta'ala akan lipat gandakan amalan tersebut sekian kali lipat. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di mana di dalam hadis disebut, di dalam hadis tersebut dinyatakan, fa in hamma bihasanatin fa amilaha. Bila ada seorang hamba ingin melakukan kebaikan, kemudian dia kerjakan kebaikan tadi, katabahallahu lahu indahu asyra hasanat. Niscaya Allah Azza wa Jalla akan tetapkan, tuliskan untuknya, di sisinya, 10 kebaikan. Allah lipat gandakan setiap amalan yang dikerjakan oleh seorang insan, seorang mukmin, menjadi 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati dhi'fin. Bahkan bisa jadi Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Ila ad'afin kathirah. Bahkan bisa jadi Allah lipat gandakan dengan kelipatan-kelipatan yang lebih dari itu. Nah, terkhusus di bulan ini, ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan, bulan yang mana seorang mukmin seharusnya dia meningkatkan ketakwaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah tujuan dia di dalam as-sawm, berpuasa, adalah la'allakum tattaqun, agar dia itu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga seorang yang dia memperbanyak tilawatul Quran, yakni tilawahnya, bacaannya, maka dia akan mendapatkan sekian banyak keutamaan, sekian banyak kebaikan dan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Sebaliknya, ketika dia meninggalkan Al-Quranul Karim, tidak mau membacanya, maka kerugian yang akan dia dapatkan. Nas'allaha as-salama wal-afiyah. Wa'an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Dari sahabat yang mulia Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qal. Dari Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, yaqulu Rabbi subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hadis qudsi. Man syaghalahu al-Qur'anu wa dzikri an mas'alati. Barang siapa yang Al-Qur'an dan zikir kepadaku menyibukkan dia dari meminta kepadaku. Yani barang siapa yang dia tersibukkan dengan zikir dan tilawatul Qur'an dari doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tersibukkan dengan bacaan Al-Qur'annya. Sehingga dia lupa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. A'taituhu afdala ma'u'tiya sa'ilin. Aku akan memberikan kepadanya yang lebih besar, yang lebih utama daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang berdoa kepadaku. Wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sairil kalam ka fadlillahi ta'ala ala khalqi. Dan keutamaan kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kalam yang lainnya, dengan kalam makhluk, ka fadlillahi ta'ala ala khalqi. Seperti keutamaan Allah atas makhluk-makhluk yang lainnya. Artinya, ayuhal ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keutamaan seorang yang membaca kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, ini lebih jauh daripada orang yang membaca ucapan-ucapan para makhluk. Ketika seorang insan dia membaca Al-Quranul Karim, dan Al-Quranul Karim merupakan kalamullah. Setiap hurufnya dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan akan dilipat gandakan sekian kali lipat. Nah, sebaliknya ketika dia membaca ucapan-ucapan makhluk, dia tidak akan mendapatkan keutamaan tadi. Dia sibukkan dirinya hanya membaca berita-berita. Bahkan bisa jadi dia hanya menyibukkan dengan berita-berita hoaks. Dan yang semisalnya, dia tidak akan mendapatkan kebaikan padanya. Namun bisa jadi dia akan mendapatkan kejelekan dari berita-berita tersebut. Nah, ini makna dari وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَلْقِهِ. Nah, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Namun hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Dhaifkan oleh Al-Imam Al-Syekh Al-Muhaddis Al-Albani rahimahullah. Naam. Di sini ada sedikit faedah yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika beliau menjelaskan tentang lafaz At-Tirmidzi. Beliau menyatakan At-Tirmidzi mansubun ila Tirmidz. Tirmidzi dinisbatkan kepada Tirmidz. Qala Abu Sa'ad As-Sam'ani, beliau menyatakan Tirmidz adalah hiya baldatun qadimah ala tarfi nahri Balkh alladhi yuqalu lahu Jihun. Tirmidz merupakan suatu tempat, suatu negeri yang dekat dengan sungai Balkh yang disebut dengan Jihun. وَيُقَالُ فِي النِّسْبَةِ إِلَيْهَا. Dan ketika seorang itu dinisbatkan kepada Tirmidz, maka bisa seorang menyebutnya dengan بِكَسْرِ التَّاءِ وَالْمِيمِ, dengan dikasroh ta' dan mimnya, At-Tirmidzi. وَضَمِّهِمَا, bisa juga dibomahkan, At-Turmudhi. وَوَبِفَتْحِ التَّاءِ مَعَ كَسْرِ الْمِيمِ, bisa juga dengan di fathah ta'nya dan di kasroh mimnya. At-Tirmidzi. Nah, jadi bisa tiga syarat di dalam melafadzkan. Tirmidzi, At-Turmudzi, At-Tirmidzi. Nah, ini faedah sedikit dalam melafadzkan lafaz At-Tirmidzi yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Naam. Wa 'an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang pada hatinya tidak ada sedikit pun Al-Qur'an, kal baitil kharib, seperti rumah yang hancur, seperti rumah yang roboh. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Hal yang semisal pula yang mirip dengan hadis ini adalah sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru kamatsalil hayyi wal mayyit." Permisalan orang yang berzikir kepada Allah dan yang tidak berzikir kepada Allah azza wajal adalah seperti orang yang hidup dan yang mati. Dalam lafaz yang lain, matsalul bayt atau matsalul bayt alladzi yuzkarullahu fi. Permisalan rumah yang disebutkan, yang dibacakan padanya nama Allah, walladzi la yuzkarullahu fi, dan rumah yang tidak dibacakan padanya zikrullah, kamatsalil hayyi wal mayyit, seperti seorang yang mati dan yang hidup. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari tiga hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan hidupkan hatinya. Allah Subhanahu wa taala akan hidupkan hatinya dengan zikir tadi. Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan hatinya dengan sebab zikrullah tadi. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Qur'an, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan zikrullah, dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla, akan memberikan ketenangan dalam hati seseorang. Sebaliknya, ketika seorang itu tidak berzikir kepada Allah, enggan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan matikan hatinya. Walaupun mungkin badannya hidup, namun hatinya mati. Nas'alullaha as-salama wal afiyah. Dan termasuk dari zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah tilawatul Quran, membaca Al-Qur'anul Karim. Sehingga ketika seorang itu memperbanyak tilawatul Quran dalam kesehariannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan hidupkan hatinya. Allah akan lapangkan hatinya. Allah akan berikan ketenangan dalam jiwanya. Ini janji yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dalam hadis yang lain memberikan wasiat kepada kita, "La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Senantiasalah lisanmu itu basah dari zikir kepada Allah azza wajalla." Nah, karena ketika seorang insan itu lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada padanya bacaan Al-Qur'anul Karim, tidak ada pada hatinya sedikit pun dari bacaan Al-Qur'anul Karim, kal baitil kharib, seperti rumah yang hancur, artinya dia bisa terbawa dengan fitnah demi fitnah yang datang kepadanya. Datang fitnah syahwat, dia mudah terbawa dengan fitnah-fitnah tadi. Datang fitnah syubhat, dia mudah terbawa dengan gelombang fitnah tersebut. Sehingga ayuhal ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang yang dia itu senantiasa membaca Al-Quranul Karim, banyak keutamaan yang akan dia raih. Naam, dia akan terselamatkan dari fitnah demi fitnah. Ketika dia mau membaca Al-Quran dan tentunya dia mengamalkan Al-Quranul Karim. Ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula di dalam hadis ini. Bagaimana yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Menunjukkan untuk seorang insan itu berupaya menghafalkan Al-Quran. Sesuatu yang mudah bagi dia. Dia terus berupaya menambah hafalannya. Walaupun mungkin dalam satu hari dia membaca satu ayat, dua ayat, setengah halaman, satu halaman, atau yang semisalnya. Dia menghafalkan Al-Quran. Ma tayassara minhu. Apa yang mudah bagi dia. Sehingga dia tidaklah seperti kal baitil kharib. Tidak seperti orang yang mana kal baitil kharib. Seperti rumah yang hancur. Nas'alullaha as-salamah wal-afiyah. Wa an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Hadis yang selanjutnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Quran. Akan dikatakan kepada sahibil Quran pada yaumul qiyamah. Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Bacalah oleh kalian Al-Quran dan naiklah. Setiap dia membaca satu ayat akan naik satu derajat. Membaca satu ayat yang selanjutnya akan naik satu derajat yang selanjutnya. Warattil. Dan bacalah dengan tartil. Kama kunta turattilu fid dunya. Sebagaimana engkau membaca Al-Quran dengan tartil di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena manzilahmu, tempatmu di surga sesuai dengan akhir ayat yang engkau baca. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi wan Nasa'i, dan Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini terdapat faedah keutamaan para huffazul Quran. Keutamaan orang-orang yang dia menghafal Al-Qur'anul Karim. Nah, keutamaan para penghafal Al-Quran. Karena mereka nanti pada yaumul qiyamah akan diperintahkan membaca Al-Quran. Iqra', bacalah oleh kalian Al-Quran. Wartaqi, dan naiklah. Setiap dia membaca satu ayat, akan naik satu derajat. Membaca ayat yang kedua akan naik satu derajat yang selanjutnya, dan seterusnya. Sehingga ini keutamaan orang-orang yang menghafalkan Al-Quranul Karim. Nah, sehingga tidak ada kata terlambat untuk kita berupaya mendapatkan keutamaan ini. Kita senantiasa berupaya, mari untuk senantiasa berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus dalam pembahasan kita ini, yakni menghafalkan Al-Quran. Membaca Al-Quranul Karim, memperbanyak tilawatul Quran. Naam, karena mereka, para hufadzul Quran, akan diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal membacanya pada yaumul qiyamah dan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula di dalam hadis ini menguatkan hadis yang sebelumnya, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan sebab Al-Quran. Ketika dia mau mempelajari, mau membacanya, mau mengamalkannya, mau menghafalkannya. Dan Allah akan merendahkan kaum yang lain dengan sebab Al-Quran. Itu ketika dia meninggalkan Al-Quranul Karim. Demikian pula faedah yang lain. Bahwasannya Al-Jannah itu darajat, bertingkat-tingkat. Walikullin darajatum mimma amilu. Setiap mereka itu bertingkat-tingkat derajatnya sesuai dengan tingkatan amalan-amalan mereka. Surga darajat, bertingkat-tingkat. Demikian pula neraka itu darakat, Darajat itu bertingkat-tingkat ke atas. Adapun darakat bertingkat-tingkat ke bawah. Nah, ini di antara faedah di dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Man qara'al Qur'ana wa 'amila bima fihi, ulbisa walidahu tajan min nur." Tajan min nur yaumal qiyamah. Barang siapa yang dia membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya, membaca kemudian dia mengamalkannya, ulbisa walidah, akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya, tajan min nur, mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Dau'uhu ahsanu min dau'i syams fi buyuti dunya. Cahayanya lebih bagus dan lebih baik daripada cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah-rumah di dunia. Ini keutamaan orang yang membaca Al-Qur'anul Karim dan dia mengamalkannya. Akan dirasakan oleh kedua orang tuanya. Fama dhannukum billadhi 'amila bihadha? Lalu bagaimana menurut kalian ganjaran yang akan diberikan kepada orang yang mengerjakannya? Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Naam. Ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini, keutamaan bagi orang tua yang memiliki anak-anak yang mana mereka adalah termasuk dari hufadzul Quran. Anak-anak yang mereka itu termasuk orang-orang yang menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Mereka para orang tua akan dipakaikan pada yaumul qiyamah tajan min nur, mahkota dari cahaya. Keutamaan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada kedua orang tuanya dengan sebab anaknya. Nah, dengan sebab kesolehan anaknya. Juga disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya ada orang tua yang Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya dalam keadaan amalannya tidak sampai kepada derajat tersebut. Ketika ditanya apa penyebab dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan bistighfari waladikalak, dengan sebab anakmu yang memintakan ampun untukmu. Demikian pula dalam hadis yang lain, bi akhdhi waladikal Quran au kama qala sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab anakmu yang membaca Al-Qur'anul Karim. Ayuhal ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga ini merupakan nasihat untuk para aba wal ummahat untuk senantiasa ikut andil di dalam kebaikan anak-anak kita, mendukung keberlangsungan anak-anak kita di dalam talabatul ilm, di dalam menghafalkan Al-Qur'anul Karim, dukung mereka dari berbagai macam sisinya, berikanlah motivasi kepada mereka ketika mereka lemah, ketika mereka malas dan yang semisalnya. Karena tentu kebaikannya akan kembali kepada diri-diri kita semuanya. Ingatlah firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim dalam surah At-Tahrim. Ya ayuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian. Dan jagalah keluarga-keluarga kalian dari panasnya api neraka. Di antara tafsir yang disebutkan oleh para mufassirin seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan yang semisalnya, makna menjaga keluarga dari api neraka adalah memberikan ta'dib, pengajaran, memberikan adab yang baik kepada anak-anaknya, mengajarkan agama kepada anak-anaknya. Nah, ketika mungkin kita tidak mampu mengajarkan agama, hadis, Quran kepada anak-anak kita, maka kita masukkan mereka ke dalam pondok-pondok Ahlus Sunnah yang diajarkan padanya kalamullah, yang diajarkan padanya hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam, yang dengan sebab itu kita pula akan mendapatkan keutamaan dalam hadis ini. Naam. Demikian pula dalam hadis ini ada nasihat untuk para thalabatul ilm, untuk semangat di dalam menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Karena dengan engkau, wahai para penuntut ilmu, dengan engkau membaca Al-Qur'anul Karim dan mengamalkannya, akan menjadi sebab Allah angkat derajat kedua orang tuamu. Sehingga itu merupakan birrul walidain, bentuk berbakti kita kepada kedua orang tua kita. Sehingga tidak sepantasnya bagi kita untuk bermalas-malasan dalam permasalahan ini. Nah, ini beberapa faedah dan nasihat dari hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang datang dari sahabat Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu. Naam. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa rawa Ad-Darimi bi isnadihi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Al-Imam Ad-Darimi dengan sanadnya meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Fa inna Allah Ta'ala la yu'adzibu qalban wa'al Qur'an. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengadab hati yang mana di dalam hati tersebut tersimpan Al-Qur'anul Karim. Allah tidak akan mengadab seseorang yang mana dia menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Nah, wa inna hadzal Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an ini ma'dubatullahi Ta'ala, merupakan perjamuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qur'an itu seperti jamuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman dakhala fihi fahuwa aminun. Barang siapa yang dia masuk kepada jamuan Allah tadi, maka dia akan aman. Waman ahabbal Qur'an fal yubshir. Dan barang siapa yang dia cinta terhadap Al-Qur'an, maka bergembiralah. Naam, ayyul ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya di dalam hadis ini terdapat keutamaan orang-orang yang menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengadab hati yang di dalamnya terpenuhi dengan Al-Qur'anul Karim. Nah, dan Al-Qur'an itu merupakan ma'dubah, jamuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang itu masuk pada jamuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fahuwa aminun, maka dia akan mendapatkan keamanan. Wa man ahabbal Qur'an falyubshir. Dan barang siapa yang dia cinta terhadap Al-Qur'an, maka bergembiralah. Ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini sebagian para ulama mereka mendhaifkannya. Naam, sehingga hadis ini ada termasuk hadis yang dhaif. Wa an Abdul Hamid Al-Hammani, kata atau dari Abdul Hamid Al-Hammani, qala, beliau menyatakan, sa'altu Sufyan Ats-Tsauri, aku pernah bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, anir rajuli yalzu ahabbu ilaika au yaqra'ul Qur'an. Aku pernah bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, siapa yang lebih dia cintai, siapa yang lebih engkau cintai, orang yang berjihad atau orang yang membaca Al-Qur'anul Karim? Jihad yang dimaksud adalah jihad yang fardu kifayah. Maka beliau mengatakan, yaqra'ul Qur'an, aku lebih suka orang yang membaca Al-Qur'an. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal, karena Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Nah, sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang yang mempelajari Al-Quran itu lebih utama daripada seorang yang berjihad. Tentunya jihad yang dimaksud adalah jihad yang fardu kifayah. Nah, karena dengan seorang itu belajar ilmu agama, dia mempelajari Al-Quran dan kemudian dia mengajarkannya, itu juga merupakan jihad fisabilillah. Itu juga merupakan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana para ulama rahimahumullah menjelaskan, jihad yang paling ditekankan pada zaman kita saat ini adalah dengan talabatul ilm. Belajar ilmu agama, kemudian kita menyampaikan ilmu tadi kepada manusia. Ad-da'watu ilallah. Mengajak manusia kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis yang lain mengingatkan, fawallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humrin na'am. Demi Allah, ketika Allah memberikan hidayah kepada satu orang saja dengan sebabmu, bika, bi di sini, ba as-sababiyah, dengan sebab kamu, khairul laka min humrin na'am, lebih baik untukmu daripada unta merah. Dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, yani khairul laka minad dunya wa ma fiha, lebih baik untukmu daripada dunia dan seisinya. Menunjukkan pahala dan ganjaran yang besar seorang yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, sehingga ayuhal ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa ahadith, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang dibawakan oleh al-imam an-Nawawi rahimahullah yang menjelaskan keutamaan tilawatul Qur'an, orang yang membaca Al-Quranul Karim dan orang yang membawanya. Membawa Al-Quran, yakni orang-orang yang mempelajarinya, orang-orang yang mengajarkannya, orang-orang yang mendakwahkan kepadanya. Naam, dan masih banyak dalil-dalil yang lain yang menunjukkan keutamaan-keutamaan tersebut. Naam, dan insyaAllah apa yang dibawakan oleh beliau cukup dan bisa menjadikan tasjia wa targhib, asungan, dorongan untuk kita itu bersemangat untuk membaca Al-Quranul Karim. Wallahu alam bissawab. Kita cukupkan dan kita selesai membaca bab yang pertama, fa insyaAllah kita akan masuk bab yang kedua, fi tarjihil qira'ah wal qari ala ghairihima. Wallahu alam bissawab. Naktafi bihadal qadri wa sallallahu wasallam ala nabika Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.